Mitra Bisnis, Koni mengatakan yang paling bertanggung jawab atas kegagalan kontingen Indonesia di Asian Games adalah Kemenpora. Saat ini Indonesia ada di peringkat 17 dari 35 negara Asia. Target 9 emas juga dinilai sebuah kebohongan. Lantaran selain badminton 2 dan angkat besi 2, selebihnya tidak jelas dari mana. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan presenter olahraga, Dona Agnesia. Mbak Dona, apa komentar Anda soal ini? Yang pasti prihatin sih, karena kita tahu zaman dulu sebenarnya Indonesia cukup diperhitungkan di Asia gitu kan. Dimana negara-negara lain semakin maju, mereka semakin concern, semakin perhatian, pemerintahnya juga sama olahraga. Sementara di kita justru lebih banyak terjadinya ya saling tuding antar pejabat yang berwenang gitu ya, menangani olahraga-olahraga tersebut. Ya, dan ini tetap terjadi terus setiap tahun, selalu harus ada yang dikambing hitamkan terhadap prestasi yang menurun gitu kan. Dan itu realita yang terjadi gitu. Jadi ya sebagai warga negara Indonesia yang juga mencintai dunia olahraga gitu kan, ya pasti aku sedih sih dan prihatin pastinya. Bagaimana membenahinya ya Mbak Dona? Banyak sih Mbak, yang pasti satu pembinaan gitu kan, termasuk juga harus ada reformasi dari setiap induk organisasi yang terlibat lah dalam setiap cabang olahraga gitu kan, mulai dari KONI, mungkin juga Kemenpora, harusnya kan bisa bersinergi gitu. Tapi yang ada sekarang justru setiap bagian atau setiap badan yang terlibat dalam yang olahraga seperti punya kepentingan masing-masing gitu. Mereka kalau prestasi semua mengakui gitu, giliran ada satu hal yang kemarin istilahnya mungkin target tidak tercapai, bisa dikatakan gagal, akhirnya mencari kambing hitam gitu di sana sini. Yang jadi korban sebenarnya kan atletnya, mereka yang benar-benar berjuang gitu untuk membuat harum nama Indonesia, tapi justru yang selalu jadi korban adalah mereka gitu dari sekian masalah yang terjadi di dunia olahraga gitu. Yang miris adalah ya itu, negara kita dulu kalau di sekian banyak cabang olahraga diceritakan sebagai macan Asia, mulai dari sepak bola, bulu tangkis, tapi kalau dilihat sekarang justru tertinggal gitu dari negara-negara yang dulu mungkin tidak diperhitungkan. Secara geografi, secara jumlah penduduk kita lebih besar gitu kan, tapi ternyata sangat sulit untuk bisa membuat bidang olahraga ini kembali bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Ada pemberitaan, pemerintah tidak memberikan dana yang cukup nih Mbak, untuk melakukan persiapan event Asian Games ini. Padahal kita tahu ini event terbesar dan tergengsi ya di kawasan Asia. Itu masalah klise sih ya Mbak, dari dulu selalu gitu. Nah, aku juga sama Dari sempat terlibat juga di futsal gitu kan. Dari jadi manajer timnas futsal juga gitu, tahu gimana sulitnya untuk bisa mendapatkan dana. Karena ya itu dia, dananya nggak nyampe ke bawah. Kalaupun ada, pasti kan ada anggarannya dari sekian besar jumlah APBN kita gitu kan. Pasti ada anggaran untuk di setiap mungkin bidang kementerian atau juga mungkin pasti ada anggaran juga untuk induk organisasi olahraga setiap cabang lah pastinya, pasti ada. Memang mungkin tidak banyak, itulah gunanya. Makanya kita harus cari sponsor dan segala macam gitu kan. Cuma kalau misalnya ternyata banyak pemotongan di sana-sini gitu, dananya yang tadinya dari 100% akhirnya ke bawahnya juga cuma 30% mungkin, ya gak akan jadi apa-apa gitu. Kasian atlet, kadang latihan ikut TC dan segala macam, mereka gak dibayar, gajinya nunggak dan segala macam, tapi prestasi dituntutnya tinggi. Sementara mereka masih mikirin harus masalah perut gitu kan. Itu yang sulit, harus benar-benar dipikirin lah dari mulai fasilitas, bagaimana kesejahteraan hidup dari para atletnya pastinya. Kalau di negeri lain kayak Vietnam, mungkin yang di Asia lah ya, Jepang apa tuh udah jadi industri gitu. Atlet tuh jadi udah gak mikirin misalnya untuk harus mereka bekerja untuk menghidupi kehidupan sehari-hari mereka gitu. Tapi mereka benar-benar fokus latihan, tujuannya adalah prestasi, semuanya dijamin oleh pemerintah gitu kan. Itu yang tidak terjadi di sini gitu. Begitupun juga sponsor-sponsor produk-produk yang mau support olahraga Indonesia gitu kan. Daripada mereka mensupport klub luar misalnya gitu, lebih baik kan support negara sendiri. Kayak di Thailand yang aku tahu futsalnya juga bisa maju karena pihak swastanya juga sangat support gitu. Mereka juga bikin kompetisi dan segala macam. Mbak Dona, kalau tidak meleset, tahun 2018 Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games nih Mbak. Apakah kita siap, Mbak Dona? Kalau ditanya bisa, harus bisa. Dan harusnya bisa, gitu. Karena di sini segala macam fasilitasnya ada. Cuma memang perlu banyak sekali perbaikan dan maintenance. Kayak di Senayan, itu udah ada satu kompleks yang istilahnya mau cabang apa juga bisa, gitu kan. Termasuk kita punya salah satu stadion yang termasuk, bisa dikatakan terbesar juga. Bukan hanya di Asia, tapi juga di dunia, gitu. Cuma memang maintenance sih, kita memang kurang, sangat kurang di maintenance. Mungkin di daerah ya, yang di daerah kalau misalnya di Palembang bisa juga. Dan kemarin kan juga sempat pon ya, kalau nggak salah di Palembang, apa di Riau ya, saya lupa. Di itu juga mereka masih punya fasilitas. Yang penting maintenance-nya, fasilitasnya diperbaiki. Untuk sumber daya manusia di sini tidak kurang gitu kan. Jadi aku pikir kita masih punya waktu 4 tahun untuk membangun semuanya. Yang mudah-mudahan tidak ada lagi istilahnya dana-dana yang dikorupsi, benar-benar digunakan untuk membangun fasilitas yang memang memadai, yang mempunyai standar internasional, jadi kita juga pastinya nggak malu nanti. Terakhir Mbak Dona, ada usulan nggak sih Mbak, siapa yang harusnya duduk sebagai Menteri Olahraga nih ke depannya? Waduh, aku nggak terlalu ini sosok-sosoknya sih ya. Banyak kok orang-orang kita yang memang peduli gitu. Cuma akhirnya mereka kadang pesimis sendiri gitu ya. Kadang ya akhirnya yaudah deh, mendingan gue bergerak sendiri aja dari bawah ya, dari mulai yang kecil gitu. Karena banyak kok anak-anak, mungkin anak-anak muda yang memang sangat peduli dan pingin sekali melihat Indonesia lebih maju gitu di bidang olahraga. Baik dari mantan atlet atau yang paling ngerti lah bagaimana kondisinya sebenarnya saat ini gitu kan. Saya belum ngikutin sih siapa yang dicalonkan untuk saya tahu namanya, hanya Pak Anies Baswedan kalau nggak salah. Ya memang beliau sebenarnya lebih ke praktisi pendidikan gitu kan, lebih ke sana. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga. Tapi pokoknya siapapun orangnya, mudah-mudahan yang memang punya jiwa pengabdian yang luar biasa untuk dunia olahraga Indonesia. Kalau dulu sebenarnya saya cukup kagum dengan Bapak Adi Asadaul, orangnya juga sangat-sangat kooperatif gitu. Kalau misalnya kita ingin membuat suatu event olahraga dan segala macam gitu, kalau mungkin beliau dimungkinkan untuk bisa kembali jadi menteri, kenapa tidak? Tapi kalau ada sosok lain, ya mudah-mudahan yang punya jiwa yang, ya itulah, jiwa mengabdi dan benar-benar punya visi untuk bagaimana membuat olahraga Indonesia lebih baik. Demikian presenter olahraga, Dona Agnesia, saya Mandariska.